بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat-nikmat-Nya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Di antara bentuk syukur yang paling afdal adalah asy-syukru bil fi'l, bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan mengerjakan at-ta'at wa amali salihat, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, amalan-amalan saleh. Selain seorang bersyukur dengan al-qaul, yaitu dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah, kemudian membenarkan di dalam kalbunya. Dan yang paling afdal yaitu seorang bersyukur dengan amaliyahnya, perbuatannya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an. Kita masih sampai dalam babul yakin wa tawakkuli. Bab berkaitan dengan keyakinan dan tawakkal. Kita lanjutkan hadis ar-rabi' yang keempat. Kemudian al-khamis yang kelima dan as-sadis yang keenam. Tiga hadis. Karena hadisnya panjang, kita langsung baca. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitab Riyadus Salihin bab al-yakin wa tawakkul ar-rabi. Hadis yang keempat. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. Kita langsung terjemahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk ke dalam surga suatu kaum, afidatuhum mithla afidatit thayr, yang hati mereka seperti hatinya burung. Qila, disebutkan, rawahu Muslim, maknahu mutawakkilun, maknanya kenapa hatinya burung ini ya memiliki keistimewaan. Maknahu mutawakkilun, karena burung-burung itu makhluk yang memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Ya, makhluk yang memiliki tawakal kepada Allah yang besar. Waqila qulubuhum raqiqah. Dan disebutkan, nah, kenapa hatinya burung memiliki keistimewaan? Karena hati burung ini lembut. Ya. Lembut. Nah, sayang kepada pasangannya, perhatian kepada yaitu apa? Anak-anaknya. Nah, hatinya lembut, raqiqah. Kemudian hadis yang kelima, al-khamis, an Jabir radhiyallahu annahu ghazza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibala Najdin. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah daerah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, mereka pun berhenti bersama Rasulullah. Fa'adraktuhumul qailah fi wadin kathirin idha'ah. Kemudian mereka beristirahat. Beristirahat dan mengalami kepayahan yang berat. Mereka kemudian beristirahat di sebuah lembah. Wadin kathiril adha'ah. Sebuah lembah yang banyak pohon berduri. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya. Fatafarraqan nas yastadilluna bisyajar. Kemudian manusia yaitu para sahabat yang ikut ya berperang bersama Rasulullah ini berpencar. Tafarraqan nas yastadillun bisyajar. Mereka berpencar dan masing-masing bernaung di bawah pohon, ya, mencari pohon untuk bernaung di bawahnya dan beristirahat karena perjalanan yang panjang. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Dan Rasulullah pun turun dan bernaung di bawah pohon samurah. Fa'allaqa biha sayfahu. Kemudian Rasulullah menggantungkan pedangnya di pohon tadi. Fanimna naumatan. Dan Rasulullah benar-benar tidur pulas, ya. Ketika berbaring di bawah pohon samurah tadi, Rasulullah menggantungkan pedangnya dan Rasulullah tertidur pulas. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabi. Maka di saat Rasulullah terjaga, Rasulullah memanggil kami, ya. Memanggil kami yaitu para sahabat. Fa idza indahu a'rabi. Rasulullah menyampaikan kalau tadi di sisi Rasulullah itu ada seorang Arab Badui. Disebutkan dalam riwayat lain tadi, a'rabi ini musyrik, ya. Rajulun minal musyrikin. Badui dari kalangan musyrikin. Faqala inna hadha ihtarata ala sayfi wa ana naimun. Sesungguhnya dia ya mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah tidur. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi salta. Kemudian aku bangun dan di tangannya pedang yang sudah terhunus, yaitu Arabi ini mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kemudian Arabi ini mengatakan, mayyamna'uka minni. Arabi ini berkata kepada Rasulullah, siapa yang bisa menghalangimu dari hunusan pedang ini? Qultu Allah. Salatan. Rasulullah menyebutkan Allah, Allah, Allah. Jadi Arabi ini sudah mau bunuh Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, siapa yang bisa menghalangiku ya dari pedang ini. Rasulullah mengatakan Allah, Allah, Allah. Kemudian walam yu'aqibahu wa jalasa, dan dia tidak melanjutkan. Tetapi dia malah duduk. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan Allah, Allah, Allah. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain disebutkan Jabir kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqaq. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riqaq. Fa idza ataina ala syajaratin dalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai kepada sebuah pohon yang rindang, taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami meninggalkan Rasulullah. Rasulullah berlindung, yaitu bersirahat. Faja'a rajul minal musyrikin. Di sini disebutkan dalam riwayat ini, kemudian datang seorang laki-laki musyrikin. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allikun bisyajarah. Dan pedangnya Rasulullah ini sedang menggantung di pohon. Fahtaratahu faqala takhafuni. Kemudian laki-laki musyrikin tadi mengambil pedang Rasulullah, kemudian menghunuskan di hadapan Rasulullah. Takhafuni, kamu takut kepada saya? Rasulullah menjawab, la, saya enggak takut. Rasulullah sedang tidur, pedangnya diambil dan dihunuskan di hadapan Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, takhafuni, kamu takut sama saya? Rasulullah menjawab, la. Qala, faman yamna'uka minni? Siapa yang bisa menghalangi siapa yang bisa menghalangimu dariku, maksudnya dari hunusan pedangku itu. Rasulullah menjawab, di sini Allah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara sebelum kita membaca syarahnya, bahwa hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab al-yaqin wa tawakkul. Yakin bahwasanya yang bisa memadzharatkan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan sebuah madzharat mengenai diri kita, enggak akan terjadi. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Lawijtama'a 'alal qaum. Ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau seandainya umat manusia ini berkumpul bersatu untuk memudorotkan kamu, niscaya mereka tidak akan bisa mampu memudorotkan kamu sedikit pun, karena sudah tercatat. Ketika takdir itu tidak menghendaki madorot itu terjadi pada dirimu, tidak akan terjadi. Walaupun seluruh umat manusia ini, al-ins wal-jin sekalipun, manusia dan jin bersatu, mereka kompak untuk membahayakan kita atau memberikan madharat kepada kita, lam yadurruka bi syai'in, tidak akan mampu mereka memudharatkan sedikit pun. Terkait dengan hadis ini sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal yakin, Rasulullah di atas keyakinan, yang bisa menghalangiku darimu adalah Allah. Yang bisa melindungiku adalah Allah. Semakna dengan itu. Wa fi riwayah Abi Bakar Al-Ismaili fi sahihihi, disebutkan dalam riwayat lain dari riwayat Abi Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, faqala may yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi dirimu dariku? Qala Allah. Rasulullah menjawab, Allah. Fasaqata as-sayfu min yadihi, kemudian tiba-tiba jatuh pedang yang sudah terhunus tadi, jatuh ketika Rasulullah mengatakan Allah yang bisa menghalangi diriku darimu, Allah. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saif, kemudian Rasulullah ganti yang mengambil pedangnya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki musyrikin, may yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dari pedang ini? Ganti Rasulullah. Pertanyaan sama seperti pertanyaan Arabi musyrikin. Faqala, maka Arabi ini menjawab, kun khairan akhi, jadilah engkau orang yang bisa menggunakan pedang yang terbaik. Maksudnya pasrah ini. Laki-laki musyrikin ini sudah pasrah. Kemudian faqala Rasulullah, kemudian tidak membunuhnya. Tashhad an la ilaha illallah wa anni rasulillah. Kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Qala la, enggak mau. Enggak, saya enggak mau ngomong, enggak mau bersaksi. Maksudnya dia enggak mau Islam, enggak mau mengucapkan syahadat. Naam. Walakinni u'ahiduka alla uqatilaka. Tetapi aku berjanji, aku tidak akan memerangimu, ya, memusuhimu atau membantu orang-orang yang memerangimu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Nah, disebutkan di sini wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak akan bersama suatu kaum yang memerangimu. Fa khala sabili. Kemudian ya, dia melanjutkan perjalanannya. Fa ata ashabahu fa qala ji'tukum min 'indi khairin nas. Nah, ketika orang ini disuruh pergi oleh Rasulullah, Rasulullah mendatangi para sahabat dan menyampaikan, aku telah didatangi nama manusia yang terbaik, ya, manusia yang baik. Ya, kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa hadis-hadis ini terkait dengan bab al-yakin dan at-tawakkul. Nah, ada satu hadis yang nanti kita baca insyaallah terkait dengan sifat burung, ya, yang disebutkan dalam hadis ini, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menganugerahkan keistimewaan pada burung, ya. Allah menciptakan burung, kemudian Allah melengkapi beberapa, ya, kesempurnaan itu. Baik, kita baca hadis yang ke-6, as-sadis. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa tarawhu bitanan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Taghdu khimasan wa tarawhu bitana. Burung itu pergi di awal siang dalam keadaan apa? Halal ju. Kosong perutnya, lapar. Wa tarawhu bitanan, dan kembali, ya, di penghujung siang, yaitu di sore hari sudah mau terbenam matahari, pulang, ya, dalam keadaan bitanan, nah, ya, dzul butain, perutnya kenyang, penuh dengan makanan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Baik. Jadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Itu perintah untuk apa? Untuk bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama yarzuqut thayr. Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki oleh Allah. Nah, kita membaca syarahnya insyaallah. Baik. Disebutkan oleh Syekh Nuzaimin, tahdu khimasan wa tarawhu bitanan, maknahu tadhhab awwalan nahar khimasan. Burung itu perginya di awal siang, ya, dalam keadaan ai dhamiratul butun minal ju, perutnya kosong karena lapar, pergi. Nah, jadi yang burung jadi jajar perginya ke Sumbio, ya. Nah, atau bahkan lebih jauh itu, ya, ke Banyumas. Nah, wa tarji'u akhirun nahar, dan kembali pulang ke sarangnya akhirun nahar, di akhir siang, di sore hari. Nah, bitanan ai mumtali'ah butun, penuh perutnya, penuh dengan makanan. Nah, kembali ke sarangnya kenyang dan apa, memberikan apa, loloan kepada anak-anaknya. Nah, ngelolo itu kan. Nah, ya, kalau antum pernah kecil lihat burung-burung yang diloloh, ha, ini itu. Ada yang suka burung? Nah, baik. Baik. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqa tawakkulihi. Nah, di sini ada syahid sebenar-benar tawakal. Lau annakum tatawakkalun, kalau seandainya kalian, ini hitopnya kepada para sahabat. Kalau seandainya kalian dan kepada umat ini, kalau seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi. Nah, ini keadaan hal haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah. Tawakkulan haqiqiyan ta'tamiduna 'alallahi i'timadan kamilan fi talabir rizqi wa fi ghairihi. Yaitu apa? Bertawakal dengan secara benar, ta'tamiduna 'alallah, bersandar kepada Allah. Nah, i'timadan kamilan, ya, dengan bersandar yang sempurna, fi talabir rizqikum, di dalam mencari rizki kalian, di dalam kalian mencari rizki. Nah, wa fi ghairihi, atau selainnya. Ya, baik mencari rezeki, mencari apa? Istri, ya, mencari apa lagi? Semua. Nah, tawakal, ya. Tapi bukan hanya sekedar tawakal. Nanti ada contohnya dari burung. Burung itu bukan sekedar tawakal, tetapi apa? Ada ikhtiar, sebab pergi. Nah, karena sudah dijajar apa? Padinya sudah dipanen semua, pergi. Nah, yang belum dipanen, nah, cari makanan di sana. Nah, akhirnya pulang dalam keadaan kenyang. Nah, di sini ada ikhtiar, usaha. Ya, bukan hanya sekedar tawakal. Tawakal tu Allah haqqa tawakkulih. Ya, aku bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Enggak, bukan seperti itu. Nah, kalau seperti ini ada sekian banyak, ya, di antara umat ini yang memiliki kesesatan, yang mereka meninggalkan apa? Ad-dunya, meninggalkan dunia, dan mereka fokus kepada ibadah yang ini keliru, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak kemudian memerintahkan kita meninggalkan dunia, tetapi kita mengambil dunia itu apa? Untuk apa? Yaitu wasilah. Wasilah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Rasulullah memberikan, ya, bahayanya dunia, kemudian jeleknya dunia, untuk kita hati-hati agar kita apa? Tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Tetapi kita apa? Punya rambu-rambu, ya, mana yang bisa kita ambil, mana yang kita tinggalkan. Nah, seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan faedah yang berikutnya. La razaqakum kama yarzuqu at-thayr. Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. At-thayru razaqaha 'ala Allah azza wa jal. Burung itu rezekinya di tangan Allah. Naam. Ya. Jadi burung yang banyak ini macam-macamnya, atau mungkin enggak hafal, ya. Burung peking, burung apa macam-macamnya. Naam, semua burung. Iya. Ya, banyak burung, ya. Nah, apalagi kalau ke hutan itu, kita di Nusa Kambangan ujung sana itu, masya Allah, macam-macam burung warnanya, kicauannya banyak. Nah, ternyata apa? At-thayr razaqaha 'alallahi azza wajalla, rizkinya itu di tangan Allah. Nah, li annaha tuyur, karena dia itu burung, laisa laha malik, enggak ada pemiliknya. Ya, ya, pemiliknya Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang antum sudah beli, antum kurungi, antum kasih makan. Nah, itu maliknya antum, ya, pemiliknya. Tapi kalau burung yang liar di, ya, di alam bebas ini, ya, maliknya Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan apa? Razaqaha 'ala Allah Azza wa Jalla. Rizkinya di tangan Allah. Nah. Kemudian apa? Fatatayyara fil jaw wa tahdu ila awkariha wastastajlibu rizqallahi azza wajal. Ketika burung itu terbang di udara, ya, kemudian dia mencari tempat, ya, makanan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya. Nah, inilah keadaan burung. Jadi burung itu memiliki tawakal yang kuat, tawakal yang apa, sempurna, dan disertai dengan ikhtiar, usaha. Nah, ya. Nah, kita mau punya rezeki yang banyak, ya berdoa siang malam, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Tetapi apa? Enggak keluar-keluar rumah. Ya, enggak bisa. Nah, enggak mau usaha, enggak mau. Nah, di sini nanti disebutkan di antara bentuk-bentuk ikhtiar seseorang ingin mencari rezeki, ya ada jadi pegawai, ya. Jadi pedagang, jadi petani nanti disebutkan oleh saya. Nah. Baik, kemudian tagdu himason, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tagdu himason, ya, keadaan burung yang apa namanya? Terbang, yaitu pergi di awal siang dalam keadaan yaitu perutnya kosong. Az-zihab fi awalin nahar himason ja'i'ah, dalam keadaan perutnya itu lapar. Nah, ini keadaan burung. Jadi masya Allah, ya, dia benar-benar tawakal kuat, pergi cari makanan, perutnya kosong. Nah, kemudian disebutkan tahdu, ya, tahdu himason laisa fi butuniha syai. Di perutnya itu tidak ada makanan sedikit pun. Tahdu himason, ya, laisa fi butuniha syai'un. Di perutnya itu enggak ada apa-apa. Kalau kita mungkin enggak ada uang di kantong, ya. Di dompet sudah enggak ada uang. Nah. Kemudian lakinnaha mutawakkila ala rabbiha azza wajal. Akan tetapi burung itu bertawakal kepada Allah azza wajal. Nah. Kemudian watarauhu bitonan, dan tarauh ya tarji fi akhirin nahar, kembali ke sarangnya di akhir siang. Li anna rawah huwa akhirun nahar, makna rawah itu di akhir siang. Bitonan ay mumtali'ah albutun min rizqillahi azza wajal, dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadza dalil 'ala al-masail. Di sini ada dalil-dalil apa? Tentang sekian masalah. Nah, yang pertama yang kita bisa ambil, annahu yambaghi lil insan ay ya'tamida 'ala Allah haqqal i'timad. Bahwasanya hendaknya manusia ini benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqal i'timad, ya, benar-benar bersandar kepada Allah. Nah, lah sekarang banyak orang kepingin usaha laris, akhirnya apa? Cari apa? Laris. Nah, ya itu tadi, ya, datang ke orang pintar supaya warungnya laris. Nah, ini karena apa? Enggak bertawakal, enggak punya etimat, yaitu bergantung kepada Allah. Justru dia bergantung kepada selain Allah. Nah, ini bentuk amalan syirik, ya. Bentuk amalan syirik. Nah, barakallahu fikum. Lah, masa kalah sama burung? Nah, ya, inilah. Ya, Rasulullah menyebutkan sifat burung. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, annahu ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Bahwasanya semua dari hewan-hewan yang melata di muka bumi ini, semuanya itu di tangan Allah rizkinya. Hatta at-tayr, sekalipun apa? Burung. Fi jawis sama, burung itu ada di langit, ya. Rizkinya di tangan Allah. Ma min dabbatin fil ard, semua hewan-hewan yang melata di muka bumi ini, ya. Rizkinya juga di tangan Allah. Cacing-cacing, semut, semuanya, nah, tangan Allah. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan di dalam ayat surat di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, dan tidaklah hewan yang melata di muka bumi ini melainkan di tangan Allah rizkinya. Nah, apalagi manusia. Ya, manusia itu sudah ditentukan rizkinya. Nah, disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa ketika manusia masih di dalam, anak manusia masih di dalam perut ibunya di usia berapa bulan? 4 bulan ya. Ja'al malak yanfuhu fihi ruh. Datang malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian apa? Malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan al-maqadir wa takdir ibad, yaitu takdir hamba. Nah, disebutkan apa? Bikatsbi rizqihi. Catatan rizkinya. Wa ajalihi. Catatan ajalnya. Kemudian apa? Saqiyun aw sa'id. Ya, dia itu sengsara hidupnya atau bahagia. Nah, ini semuanya ditentukan sudah. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rezeki kita semuanya manusia ini sudah ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Jadi enggak perlu kita rebutan rezeki. Ya. Ada tetangganya buka warung, wah akhirnya dia ikut-ikutan buka warung. Ada tetangganya buka toko, wah ikut-ikutan. Saya ini pertama sekali. Nah, loh, rezeki itu kalau sudah jatahnya kamu, enggak akan ditarik dia, enggak akan rebutannya. Ya, sudah diatur. Nah, jadi enggak perlu. Ya, contohnya sudah dicontohkan di pasar itu. Ya. Yang jualan cabai, tomat, jejer-jejer. Iya. Ya, yang datang ya macam-macam orang. Rezekinya sudah beda-beda. Bulan rezekinya berapa, nah. Nah, mestinya kita seperti itu. Wong di pasar aja enggak ribut ke orang-orang. Nah, kita yang di kampung ribut. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini harus punya al-yakin wa tawakkul. Sifat yakin dan tawakal. Kalau kita enggak punya sifat yakin dan tawakal, gelisah hidup kita. Ya, gelisah. Nah, sudah punya ijazah ya, S1 atau S2. Bingung dia, aduh gimana ya, tak kira dulu dapat titel S1 mudah cari kerja. Lah wong ijazahnya mangkrak di meja, di lemari, ya jalan kemana cari perusahaan, cari, nah, ya menawarkan diri saya mau. Nah, harus ada usaha. Nah, makanya bukan ijazah itu yang membuat kita itu bisa makan, ya. Burung itu enggak berijazah kan? Nah, tapi masya Allah. Nah, harus kita tawakal tinggi. Ya. Nah, orang tua sekarang bingung. Wah, anak saya nanti gimana ya kalau enggak bisa kuliahkan sekarang zamannya modern. Takut enggak makan. Ya. Tapi enggak khawatir anaknya nanti jadi anak yang soleh, taat beribadah kepada Allah kan enggak? Enggak dipikir itu. Jauh. Soalnya anak saya harus tak kuliahkan tinggi nanti ini. Urus-urusannya apa? Supaya pintar cari makan. Lah burung aja gak berijazah pintar cari makan. Maksudnya apa? Bukan itu. Tapi kita benar-benar mengarahkan anak kita yang ya, yang benar-benar ditetapkan oleh syariat. Nah, insya Allah kalau anak kita itu punya ilmu agama, dia akan ya kuat di dalam menghadapi hidup ini. Nah, itulah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, kepada para anbiya war rusul dan kepada umat ini ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita al-yakin wa tawakkul, yaitu yakin kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Kemudian faedah yang berikutnya, Syekh Nuzaimin beliau mengatakan, nah, walaqad dhalla dhalalan mubinan min ajza'id dhan bi rabbih, dan sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata orang-orang yang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, mereka mengatakan, la tuksiru al-aulad, jangan kalian banyak anak. Ini apa kata Syekh Muslim, jangan kalian punya anak banyak. Nah, itulah bahasanya. Nah, tudayyiqu 'alaikumul rizq, kalian akan apa? Sempit rezekinya. Nah, ini su'udzon kepada Allah. Kata Syekh, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh ya, mereka telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Faqala la tuktirul aulad. Ketika ada yang mengatakan jangan kalian punya anak banyak. Ya, karena rezeki kalian akan seret. Nah, sempit nanti rezekinya. Kadzabu wa rabbul 'ash. Mereka berdusta kepada Rabbul Ars, Rabb yang memiliki Ars. Fa in aktsaru minal aulad aktsarallahu rizqahum. Karena kata Syekh, ya, sesungguhnya mereka yang banyak anak, maka Allah akan banyakkan rezeki mereka. Li'annahu ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Karena binatang yang melata di muka bumi ini aja Allah memberikan rezekinya satu-satu. Sehingga apa? Anak yang terlahir itu bawa rezeki apa enggak? Oh, iya, bawa rezeki. Nah, ya. Anak kita satu namanya Ahmad, rezekinya sudah ada. Anak kita satu yang namanya Aisyah, rezekinya sudah ada. Nah, ya. Jangan khawatir. Ya, barakallahu fikum. Lah orang-orang tua kita dulu banyak anak, ya. Nah, orang tua kita dulu, mbah-mbah kita dulu itu banyak anaknya. Nah, tetapi sekarang karena itu tadi, ya, sudah teracuni pemikirannya, pemikiran tadi, pemikiran barat, pemikiran dunia, ya, khawatir akhiratnya, apa enggak mementingkan akhiratnya, dunianya. Wah, nanti kalau banyak anak nanti enggak bisa ngasih makan gitu. Nah, ya, padahal anak itu masya Allah, ya, aset, ya. Kalau kita punya anak, masya Allah, di atas kesolehan, nah, wah, kita senang, ya. Anak satu soleh, anak dua soleh, anak tiga. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini. Nah, kalau misalkan satu enggak soleh, wah, nah, banyak soleh semua. Nah, makanya kata Syekh Muzaimin, salah anggapan bahwasanya banyak anak itu mempersempit rezeki. Nah, barakallahu fikum. Farizku auladuka wa atfaluka 'ala Allahi azza wa jalla. Maka rizki anak-anakmu, bayi-bayimu itu di tangan Allah. Huwallazi yaftahu laka abwaabar rizq. Dialah Allah yang membukakan bagimu pintu-pintu rizki. Min ajli an tanfaqa 'alaihim. Untuk kalian nafkahi mereka. Jadi kita dapat rizki para orang tua itu dari anak-anak kita. Ya. Jadi kita jangan pelit. Jadi anak kita minta uang. Bi, minta uang, Bi. Loh itu rezekinya anak kita itu yang diminta itu. Nah, wow, kamu jajan terus. Oh, padahal abinya jajan juga. Ya. Nah, abinya kalau jajan bakso 12 ribu. Anaknya jajan 2 ribu. Nah, kan sama-sama jajan, ya. Enggak boleh kita. Harus ada haknya anak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan, di sini bahwasanya lakin aktsarun nas indahum su'udzan billah, itu tadi diulang sama saya, akan tetapi manusia kebanyakan mereka su'udzan kepada Allah, wa ya'tamiduna 'alal umuril madiyah, dan mereka bersandar kepada perkara-perkara dunia saja, wala yanduru ilal ba'id ay ila qadarillah, dan mereka tidak melihat jauh kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu alladhi yarzuqu walau kathural al-aulad. Dialah Allah yang memberikan rezeki sekalipun mereka itu banyak anaknya. Nah, barakallahu fikum. Jadi harus kita memiliki program KB, ya. Keluarga banyak, keluarga besar. Nah. Iya, berencana memang betul. Tidak salah itu, keluarga berencana. Tapi berencana besar. Nah, berencana besar. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau musliminnya sedikit nanti, wah, ini kekalahan nanti, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga, ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Nanti aku di hari kiamat nanti berbangga dengan banyaknya umatku. Paling banyak Rasulullah. Ya, paling banyak. Jadi, Nabi terakhir, tetapi memiliki umat yang terbanyak dan memiliki keistimewaan duhul jannah awalian, umatnya Rasulullah ini masuk surga pertama kali, umat terakhir paling, tapi masuk surga umatnya pertama kali, umatnya para anbiya war rasul yang terdahulu ngantri dulu. Nah, masya Allah, ya, keistimewaan kita. Maka butuh sabar kita menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, karena janji Allah telah disiapkan, yaitu al-jannah. Jadi surga ini sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti keyakinan kaum Mu'tazilah, aqlaniyun, yang mengandalkan akal mereka bahwasanya ya kalau surga diciptakan berarti nganggur, ya nganggur mubah. Nah bidadarinya siapa yang anu? Nah makanan-makanan buah-buahan di sana jatuh nanti. Loh enggak sama. Nah ya, ya Allah menciptakan surga sebagai bentuk bahwasanya Allah menepati janjinya. Wa kana wa'dana innahu la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Ya. Seperti enggak usah urusan agama seperti ini, urusan duniawi. Ketika kita memberikan semangat kepada anak-anak untuk main lomba misalkan apa? Enggak ada hadiahnya. Mau enggak mereka? Ayo kamu ini lari ya dari sana ke sini. Enggak akan mau, tapi kalau disiapkan sepeda misalkan, ya, poligon atau apa, kamu lari sana balapan, yang menang dapat ini. Nah, itulah dalam bab ini, bab amal, bab akhirat. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sudah balasan-balasannya. Ya, walaupun apa? Umur ghaibiyah, perkara gaib. Nah, itulah di sini keimanan. Al-iman wal yakin ini. Nah, lah kalau sudah langsung dapat, wah kita sudah enggak ada waktu untuk ini misalkan. Yang sholat subuh nanti dapat sepeda. Penuh ini. Nah, kurang lebar ini, ya. Yang sholat Jumat di Masjid Agung nanti dapatnya sudah enggak usah banyak-banyak lah, minyak goreng 2 liter. Nah, penuh Masjid Agung, ya. Nah, tapi kan Allah memberikan balasan apa? Umur ghaibi ya, perkara ghaib. Surga, pahala, ganjaran, sekian-sekian. Baik, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini, فَأَنْتَ إِذَا تَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَفْعَلَ الْأَسْبَابِ. Nah, ini kita tutup majelis kita. Bahwasanya jika engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka harus mengerjakan asbab, yaitu sebab-sebab allati syar'ahallahu laka min talabi rizki, yang disyariatkan oleh Allah ya terkait apa mencari rizki. Nah disebutkan biziro'ah, dengan bercocok tanam, ya bitijarah, dengan berdagang, bil ammalah, yaitu dengan menjadi pegawai, pekerja, buruh. Nah bi ayyi syai'in min asbabi rizq, dan segala sesuatu dari sebab-sebab untuk kita mendapatkan rezeki. Baik, insyaallah. Cukup insyaallah. Nah, baik, beberapa keyakinan kaum sufi ya. Kaum sufi ya, mereka memiliki tawakal yang tinggi, ibadah yang kuat, tetapi ya itu tadi. Ya. Madmuma, tercela. Ya, tercela karena apa? Meninggalkan al-asbab wal ikhtiar. Nah, meninggalkan usaha. Nah, ya. Mereka beribadah, menghabiskan waktunya berzikir sekian ribu, sekian ratus, enggak bekerja karena dia punya keyakinan tawakal nanti keluarga saya akan ada makanan. Tapi apa? Yang seperti ini tidak sesuai dengan fi'lur rasul. Nah, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengais rezeki juga. Nah, berdagang ya, mengembala kambing. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki al-yakin wa tawakkul. Al-yakin wa tawakkul ini akan membuat orang itu apa? Senantiasa tegar di dalam menghadapi kehidupan dunia. Kalau seorang enggak yakin, enggak memiliki tawakal, gelisah, ya. Banyak orang akhirnya mau usaha saja bingung, dia gelisah. Akhirnya cari orang pintar, cari ini, cari waktu yang tepat, hari apa bukanya. Nah, gelisah, ya. Nah, nanti mau jodohkan anaknya, mau nikahkan anaknya, gelisah karena enggak punya al-yakin wa tawakkul. Nah, maka ini penting untuk kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, untuk memiliki al-yakin kepada Allah al-yakin ala Allah wa tawakkul ala Allah. Naktafi bihadal qadar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.